له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا إن شاء الله kita lanjutkan bacaan kitab fatwa fadilatul syekh Rabi Al-Madkhali hafizahullah taala. Setelah kita mendengar wasiat dan dorongan beliau kepada umat Islam, terlebih khusus salafiyin, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena buah-buah ketakwaan akan diraih bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, baik buah tersebut dia dapatkan di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian pula wasiat untuk ikhlas di dalam segala bentuk ibadah, terlebih khusus di dalam mencari ilmu, berdakwah, dan amalan-amalan ketaatan yang lainnya. Demikian juga apa yang telah kita baca, wasiat beliau, nasihat beliau, demikian juga bimbingan untuk bersemangat di dalam mencari ilmu dan menyebarkan ilmu, sehingga kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, dan segala bentuk mukhalafah syar'iyah bisa terkikis di tengah-tengah umat manusia. Baik, kita lanjutkan pada halaman 88. Qala hafizahullahu ta'ala, alaikum bil ilmi, alaikum bil ilmi. Atas kalian untuk mencari ilmu, wajib memiliki ihtimam di dalam mencari ilmu. Alaikum bil ilmi, hendaklah kalian mencari ilmu, mempelajari ilmu, ilmu syariat. Karena kita tahu bagaimana keutamaan yang Allah sebutkan, demikian pula Rasulullah SAW sebutkan bagi para penuntut ilmu. Sampai-sampai diucapkan oleh sebagian salaf, kafa bil ilmi syarafan an yadda'i man laysa minhu, wa kafa bil jahli dhamman an yatabarra minhu man huwa fi. Kata sebagian salaf, kafa bil ilmi syarafan, cukuplah ilmu itu merupakan suatu bentuk kemuliaan. Bagaimana ketika orang yang tidak berilmu mengaku dirinya memiliki ilmu? Wa kafa bil jahli dhamman, dan cukuplah kejahilan itu merupakan suatu celaan, aib, kekurangan, ketika orang jahil berlepas diri dari kejahilan tersebut. Sekian banyak ayat, sekian banyak hadis menunjukkan keutamaan ilmu. Itulah ilmu syar'i. Apa ilmu tersebut? Al-ilmu alladhi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang datang dengannya Nabi SAW, ilmu yang dibawa oleh beliau, bukan semata-mata ilmu duniawi, namun ilmu syariat yang akan mengantarkan kepada as-sa'adah wal-falah, mengantarkan kepada keberuntungan, kebahagiaan wal-jannah, masukkan seorang ke dalam surga. Rasul SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapapun yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, ilmu syariat, Nabi yang berbicara, ilmu syariat, yang siapapun yang menempuh suatu jalan, dia tempuh jalan tersebut untuk mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya untuk ke surga. Maka dari hadis yang mulia ini kita mengerti bahwa tashil minallahi azza wa jal kemudahan yang Allah berikan kepada seorang sesuai dengan kadar kesungguhan dia di dalam mencari ilmu, baik memahami, baik menghafalkan, menghadiri majelis ilmu, demikian pula mengamalkannya. Ilmu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitabullahi wa sunnatu rasulihi alaihi salatu wassalam. Ilmu tersebut adalah kitabullah Al-Quran, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bifahmi as-salafis salih. Ini qaid yang penting. Ini persyaratan yang penting. Dengan pemahaman salafus salih, dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, yang telah Allah puji pada sekian banyak ayat, yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sanjung mereka. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Seandainya mereka beriman sebagaimana apa yang kalian imani, yakni para sahabat, faqad ihtadaw, pasti mereka mendapatkan petunjuk. Allah juga mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, para sahabat Nabi. Secara khusus Allah sebutkan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin, ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah puji mereka dalam ayat yang mulia ini. Bukan semata-mata pujian, namun sekaligus sebagai hasungan bagi kita untuk mengikuti jalan mereka. Allah juga menyebutkan, mengancam orang-orang yang menyelisih jalan para sahabat. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Dan siapa saja yang menyelisih rasul setelah jelas dalil Al-Qur'an, sunnah, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, jalan para sahabat. Bukan semata-mata Allah katakan menyelisih Rasul, namun Allah tegaskan, tambahkan, dan menempuh jalan selain jalan para sahabat. Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan kemana dia berpaling, wa nuslihi jahannam wa sa'at masyira, dan kami masukkan dia ke dalam jahannam, sejelek-jelek tempat. Dalam sekian banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di antaranya beliau mengatakan khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik kurun generasi adalah generasiku, para sahabat. Kemudian setelahnya dan setelah mereka sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in. Ini persyaratan mutlak agar selamat dari penyimpangan. Demikian pula persyaratan mutlak agar beruntung di dunia dan di akhirat, mempelajari Al-Quran dengan pemahaman salafus salih. Karena mereka yang hidup bersama dengan Rasulullah alaihissalatu wassalam tahu penerapan, bagaimana menerapkan perintah-perintah Allah. Tahu penerapan, bagaimana menerapkan hudud, hukum-hukum pencurian, perzinaan. Mereka juga mengerti benar bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan kepada para sahabat bermuamalah. Sehingga jika kita ingin selamat, maka tempuhlah apa yang telah mereka tempuh. Tempuhlah apa yang telah mereka jalani, jalan salafun salih. Oleh karena ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita mendapatkan serta mengerti jalan yang sebenarnya. Itulah agama Islam yang sebenarnya. Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman Salafunas Salih, para pendahulu kita yang salih. Qala, ya'ni idza sa'uba 'alaika fahmul ayati wal hadis, yaitu jika kesulitan menimpa dirimu untuk memahami ayat dan hadis. Maka kita fahami ayat dan hadis tersebut dengan pemahaman salafus saleh, aqidatan, muamalatan, manhajan, aqidah, muamalah, manhaj, ibadah dan lain sebagainya. Qala indaka walillahil hamd, di sisimu segala puji bagi Allah. Tuwinat syuruhun wa tafasirul Qur'an, telah ditadwin, telah ditulis syarah-syarah, yakni syarah hadis. Sekian banyak kitab hadis, Sahih Bukhari dengan syarahnya, Sahih Muslim dengan syarahnya, karya para ulama. Duwinat syuruhun, sekian banyak syarah hadis ditulis. Wa tafasirul Qur'an, demikian pula tafsir-tafsir Al-Qur'an. Kemudian beliau sebutkan di antara tafsir tersebut, qala tafasirus salafi, tafsir-tafsir salafunas salih, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala, tafsir Al-Baghawi, tafsir Ibni Katsirin, tafsir Abdul Razzaq, yakni asy-syai'u al-matbu'u minhu, tafsir Abdul Razzaq yang tercetak sebagiannya, tafsir Abi Hatim, asy-syai'u al-matbu', sebagian yang tercetak. Wa yakfiikum ba'dhuha, cukup bagimu sebagian dari tafsir-tafsir itu. Tentunya harus dipelajari pula ya perkara yang terkait dengan tafsir-tafsir tersebut, karena bisa jadi di sana ada penyimpangan ya, kecuali tafsir yang masyhur dari ulama kita, butuh perhatian secara khusus terkait dengan takhrij hadis, kesahihan dan kudhaifan, demikian pula israiliyat ya, hal-hal yang terkait dengan tafsir. Ini contoh-contoh tafsir salaf. Ibnu Jarir, Al-Baghawi, Ibnu Katsir, Abdul Razzaq, Abu Hatim, cukup sebagian dari itu. Wa qala wa tafsir As-Sa'di jayyidun, dan tafsir As-Sa'di Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala merupakan tafsir yang bagus. Jika kita melihat tafsir As-Sa'di ini hampir mirip dengan tafsir Ibnu Katsir, cuman di dalam tafsir As-Sa'di tidak disebutkan sanad, tidak disebutkan hadis yang begitu banyak, perbedaannya dengan tafsir Ibnu Katsir. Baik, barakallahu fikum. Demikian juga tafsir yang bagus dan ringkas adalah At-Tafsir Al-Muyassar. Ini juga berjalan di atas akidah dan manhaj Salafus Shalih. Qala alaikum bi kutubi at-tauhidi, hendaklah kalian memiliki perhatian terhadap kitab-kitab tauhid. Kutubi al-aqidah, kitab-kitab akidah. Mengapa demikian? Karena dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mulai dari hal-hal semacam ini, membenahi akidah, meluruskan keyakinan umat, sehingga dengan akidah tersebut keyakinan itu akan membuahkan ilmu yang bermanfaat, akan membuahkan rasa takut terhadap Allah, akan membuahkan amalan salih. Qala wa syuruhil hadis, demikian pula syarah-syarah kitab hadis. Seperti Al-Hafidhu Ibnu Hajarin, Al-Hafidhu Ibnu Hajar yang menulis Fil Fathi, yang menulis kitab Fathul Bari. Ma'a tajannubi zallatihi fil fathi, bersamaan dengan menjauhi, berhati-hati dari zallat, ketergelinciran beliau di dalam Fathul Bari, di dalam Fathu Al-Bari, dalam permasalahan akidah. Ini pun sudah dijelaskan oleh sebagian ulama kita, ketergelinciran Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, seperti sebutkan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Wa huwa ahsanu syarhin li kitabil Bukhari, ay wa huwa ay al-fathu Fathul Bari, merupakan kitab syarah terbaik terhadap Sahih al-Bukhari, Sahih al-Bukhari. Lakin namun yusa'iduka fi fahmi katsirin minan nusus la tastaghni anhu ma'al hadari mimma warada fi hadzal kitabi min al mukhalafati al aqdiyati. Namun, naam, kitab tersebut, kitab Fathul Bari, yusa'iduka, membantumu untuk memahami sekian banyak dari nas-nas yang ada. Sekian banyak dari nas juga dibahas di kitab Fathul Bari. La tastaghni anhu, engkau tidak bisa lepas darinya, atau engkau la tastaghni, engkau butuh kepada kitab tersebut. Istighna bermakna adamul faqri, ya. La tastaghni berarti apa? Faqr, engkau butuh kepada kitab tersebut. Bersamaan dengan al-hazar, berhati-hati dari apa yang ada di dalam kitab tersebut berupa penyelisihan-penyelisihan akidah. Ini terkait dengan bimbingan beliau hafizahullahu ta'ala, agar kita memiliki ihtimam di dalam mencari ilmu, memiliki semangat di dalam mencari ilmu dan mengamalkannya, sehingga ilmu tersebut membuahkan amalan, ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat, yang diperintahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, sarullaha ilman nafi'a wa ta'awwadzu min ilmin la yanfa', mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Thumma qala hafizahullah ta'ala, thumma at-ta'akhi fima bainakum ya ikhwatah. Kemudian at-ta'akhi, menjalin persaudaraan di antara kalian wahai saudara-saudaraku, menjalin persaudaraan, ukhuwah Islamiyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa kunu ibadallahi ikhwana, hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Persaudaraan yang dibangun di atas keimanan, persaudaraan yang dibangun di atas akidah, ibadah, demikian pula manhaj, persaudaraan yang dibangun di atas agama Islam. Itulah ukhuwah yang akan bermanfaat bagi seorang di akhirat nanti. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang-orang yang bersaudara, bersahabat, menjalin hubungan satu sama lain, menjadi rekan. Pada hari itu, pada hari kiamat, ba'duhum li ba'din aduun, sebagian dari mereka menjadi musuh terhadap yang lainnya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari tersebut setiap jiwa berlari dari saudaranya, berlari dari ayahnya, ibunya, anaknya, istrinya, sampai disebutkan, dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, mengapa demikian? Yauma yafirrul mar'u min akhihi, karena setiap orang berusaha untuk menuntut orang lain. Setiap orang berusaha untuk menuntut orang lain, meminta haknya di dunia, meminta hak-hak dia di dunia, sehingga setiap orang pun berlari meninggalkan ayahnya, ibunya, anaknya, istrinya, karena ingin lepas dari tuntutan-tuntutan mereka. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam Tafsir Juz Amma pada surat Abasa, dinukilkan dari sebagian ahlul ilm. Maka kata beliau, at-ta'akhi fima bainakum, wasiat untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, ukhuwah yang dibangun di atas agama Islam, akidah. Dan ini yang sangat bermanfaat. Suatu misal, ya, seseorang yang berada di atas manhaj al-sunnah, manhaj salaf, akidah al-sunnah wal jamaah, di saat dia membutuhkan doa saudaranya, di saat dia membutuhkan pertolongan saudaranya, suatu misal seorang meninggal dunia, dia akan bergembira ketika dia disolati oleh haula salafiyun, mereka yang berakidah, memiliki manhaj, yang memiliki naam semangat dalam beribadah, bergembira dengan hal-hal semacam itu. Didoakan, disolati oleh 40 orang, 100 orang, dan seterusnya, yang menjadi sebab orang tersebut mendapatkan syafaat. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, menjalin ukhuwah di antara kita, dipererat ukhuwah tersebut, baik melalui lisan kita ataupun dengan harta kita ataupun dengan fikiran, berusaha untuk menjaga nikmat ini, nikmat al-ukhuwah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarruqu, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Wadhkur, ingatlah ketika kalian a'da'an, saling bermusuhan satu sama lain. Ayat ini terkait dengan muhajirin. Namun na'am, al-ibratu bi'umumil lafzi la bikhususi sabab. Walaupun awalnya terkait dengan mereka, namun ayat ini mencakup seluruh kaum muslimin. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Jika itu kalian bermusuhan, kemudian Allah menta'lif, merekatkan hubungan di antara kalian sehingga kalian menjadi ikhwah, menjadi bersaudara. Suatu nikmat yang besar yang patut kita syukuri dan kita pertahankan. At-ta'akhi, saling menjalin hubungan dan persaudaraan. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, la tadkhulu al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan masuk ke dalam jannah kecuali kalian apa? Beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak akan sempurna keimanan kalian sampai saling cinta mencintai, saling menyayangi, yang kaya menyayangi miskin, yang berilmu membimbing orang yang tidak berilmu, saling tolong menolong, bahu membahu, yang membutuhkan dibantu dengan bantuan yang dia miliki. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian, jika kalian melakukan hal ini, kalian akan saling mencintai. Afshus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Satu sebab dari sekian banyak sebab saling menyebarkan salam satu sama lain. Demikian pula di antara sebab al-mahabbah wal ukhuwah, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tahadau tahabu. Hendaklah kalian saling menghadiahi satu sama lain, walaupun itu hal yang mungkin remeh kecil, namun suatu nilai hadiah tersebut, nilai perhatian, adanya perhatian kita terhadap saudara kita menjadi sebab saling cinta, mencintainya akan membuahkan kesempurnaan iman seseorang. Demikian pula Nabi SAW menyebutkan, salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Tiga perkara, siapa saja yang ada pada dirinya tiga perkara tersebut, dia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya apa? Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, saudaranya, kaum muslimin, tidaklah dia cinta, tidaklah dia mencintai orang tersebut melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali kepada apa yang beliau sebutkan di sini. Qala hafizahullah taala, summa at-ta'akhi fi ma bainakum ya ikhwatah, kemudian menjalin persaudaraan di antara kalian wahai saudara-saudaraku. Nahnu ma'arafna mithla hadha at-tafarruqi wat-tamazzuqi. Kita tidak mengenal semisal perpecahan dan perselisihan semacam ini, terlebih lagi perkara dunia. Karena dunia ini harta ma'isyah, suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sama-sama pas-pasan pemasukannya, sama-sama pendapatnya sedikit, mungkin ukhuwah bisa terjalin. Namun ketika sama-sama mencari dunia, mulai satu dibukakan rezeki, yang satunya dibukakan, terjadi gesekan satu sama lain, akhirnya terjadi perpecahan. Ya. Kata Rasulullah SAW, mal faqru akhsha alaikum, walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum dunya, fatanafasuha kama tanafasuha, fatuhlikakum kama ahlakathum. Bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, bukan. Namun yang aku khawatirkan adalah dibentangkannya, dibukakannya dunia, sehingga kalian melakukan tanafus, berlomba-lomba satu sama lain, ini disikut, ini dijatuhkan, bagaimana caranya agar dia meraih keuntungan yang sebesar-besarnya walaupun menjatuhkan saudaranya. Fatanafasuha kama tanafasuha, kalian berlomba-lomba sebagaimana umat terdahulu berlomba-lomba. Fatuhlikakum kama ahlakathum, sehingga dunia tersebut membinasakan kalian sebagaimana kalian binasa. Likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati almal. Setiap umat ada fitnahnya, ujiannya, cobaannya, dan cobaan umat ini adalah harta. Qala hafizahullahu ta'ala, wallahi demi Allah, al-fitnatu al-an allati taktanifu as-salafiyyata was-salafiyyin fil 'alam ma marra mithluha. Fitnah, ujian saat ini, taktanifu, yang mengelilingi salafiyah dan salafiyin, berbagai bentuk yayasan berusaha untuk mencerai-beraikan persatuan Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin, Ihya Uturrah dan yang lainnya, yayasan-yayasan itu tujuannya apa? Tujuannya untuk memecah belah barisan salafiyin. Fitnah saat ini mengelilingi salafiyah, dakwah salafiyah dan salafiyin di alam, di dunia ini, ma marra mithluha, tidak pernah lewat fitnah semacam itu. Yang jadi permasalahan bukanlah dakwah ini. Dakwah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjamin, ya, dakwah tersebut. Yang tidak ada jaminan adalah kita, orang-orang yang berjalan yang mengikuti dakwah tersebut. Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami yang menurunkan Al-Qur'an, az-zikr disebutkan pula oleh para ulama di antaranya Syekh Al-Albani termasuk pula sunnah. Kami yang menurunkan az-zikr Al-Qur'an demikian pula sunnah dan kami yang akan menjaganya. Jaminan dari Allah. Ya. La tazaru ta'ifatun min ummati zahirin al-haq mansurin. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku di atas kebenaran sampai hari kiamat. Ini jaminan bahwasanya akan senantiasa ada kelompok tersebut. Namun yang tidak ada jaminan adalah diri-diri kita. Apakah kita istiqamah di atas jalan tersebut? Sementara badai fitnah sekian banyak. Fitnah, hawa nafsu, syubhat, harta, dunia, dan lain sebagainya. Sehingga Nabi SAW membimbingkan kita untuk banyak berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya wahai zat yang membolak-balikkan kalbu, kokohkan kalbuku di atas agamamu. Betapa banyak orang yang dulunya kokoh, teguh, tegas di dalam memegang prinsip dakwah salafiyah, namun karena fitnah tersebut luntur dan akhirnya mundur dan gugur. Nas'alullah as-salamah wa taufiq. Qala li'anna ar-ru'usa kathurat wa hubbu az-zu'amati intashara ma'al asaf. Li'anna ar-ru'us, karena kepala-kepala manusia, para pemimpin, kathurat, banyak. Banyak yang ingin jadi pemimpin. Wa hubbu az-za'amat, na'am, ay hubbu ar-ri'asat, cinta kepemimpinan, intasyarat, telah menyebar. Betapa menyedihkan hal ini. Ini tabiat manusia. Tabiat manusia itu ingin di atas, ingin dihargai, ingin dimuliakan, ingin dijunjung manusia. Namun, ya, sifat tersebut adalah sifat yang tercela. Sifat tersebut bukanlah sifat ahlul jannah. Ingin diorangkan, ingin dijunjung, ingin jadikan sebagai pemimpin, padahal tidak ada kelayakan baginya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah kisah Qarun, Allah mengatakan, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Allah katakan, tilkad darul akhirah, itulah negeri akhirat, naj'aluha, kami jadikan untuk siapa? Lilladzina la yuriduna 'uluwan, bagi orang yang tidak memiliki keinginan, tidak memiliki hasrat. Uluwan, ketinggian, tidak pula memiliki hasrat untuk melakukan kerusakan. Wal aqibatu lil muttaqin. Hasil ataupun akibat kebaikan akan diraih bagi orang bertakwa. Allah nafikan di sini, tidak diberikan kepada orang yang mencari ketinggian. Ini hati-hati para penuntut ilmu, para dai berhati-hati dari ulu, diangkat, ditinggikan, dijunjung manusia. Tidak pula fasada. Ini berlaku pula kepada para pemimpin. Demikian pula hartawan, orang-orang yang punya harta. Dengan hartanya, dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua sifat yang Allah nafikan. Ya, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala dalam kitab Al-Istiqamah. Bahaya, dua bahaya besar, iradah al-ulu wa iradah al-fasad awil ifsad, ingin diangkat, ingin ditinggikan, dan ingin melakukan kerusakan walaupun dia tidak ditinggikan, walaupun dia tidak membuat kerusakan, semata-mata apa, iradah, yuriduna uluwan, ingin diangkat. Qala wal madsusun baina sufufi as-salafiyyin kathura aidan. Madsusun, para penyusup, orang-orang yang disusupkan mengaku sebagai salafi. Di tengah-tengah barisan salafiyin kathura, banyak pula. famazzaqu as-salafiyyin syadzrun madzarun. Mereka mencerai-beraikan salafiyin berkeping-keping. Fahdharu minal furqati, hati-hatilah kalian dari furqah, ikhtilaf. Hati-hati dari perselisihan. Wa tanabbahu li haula al mufarriqin, dan berhati-hatilah kalian terhadap mereka, orang-orang yang berusaha untuk mencerai-beraikan barisan kaum muslimin salafiyin. Hati-hati. Wa ta'akhu fi ma bainakum jalin ukhuwah, jalin persaudaraan di antara kalian dengan berbagai bentuk yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunu kal jasadi al wahid, jadilah kalian seperti satu tubuh. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad. Perumpamaan kaum mukminin di dalam kecintaan, kasih sayang, ya, di antara mereka, kelembutan di antara mereka seperti satu jasad. Idza shtaka minhu 'udhun, jika anggota tubuhnya sakit, merintih, tada'a lahu sa'irul jasad, maka seluruh tubuhnya akan tada'a, saling seru-menyeru, saling memanggil, kakinya berjalan, tangannya mengambil, ya, tubuhnya berbaring, dan seterusnya. Bagaimana caranya anggota tersebut, anggota tubuhnya segera bisa istirahat, hilang dari penyakitnya. Berusaha, yang ini memberikan dengan santunan hartanya, yang ini dengan fikirannya, yang ini dengan tenaganya, bahu-membahu satu sama lain sampai tidak ada beban yang dia timba. Bisahari wal huma, tidak bisa tidur, demikian pula panas. Wa qala al mu'minu lil mu'min kal bunyan, seorang mukmin terhadap mukmin yang lain seperti bangunan. Yashuddu ba'daha ba'dhan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Tsumma syabbaka baina asabi'ihi, kemudian beliau mentasybik, yakni menjalin, ya, menjalin jari-jemari beliau, ya, satu sama lain menjadi jalinan yang kuat. Baik, ini yang bisa kita sebutkan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.